إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيا أيها المسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang diberkahi Allah. Mengawali agenda sholat Jumat kita, marilah bersama-sama kita mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun hati kita ke jalan hidayah sehingga kita termasuk kafilah orang-orang yang beriman yang berada di atas siratil mustaqim. Marilah kita syukuri, kita lazimi dan kita istiqomahi sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah kebaikan, yang telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju surga, yang telah mewanti-wanti kita dan memperingatkan kita dari jalan-jalan menuju neraka. Maka sungguh beruntung orang-orang yang menjunjung tinggi sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, bangga dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mengikuti ajakan-ajakan Rasulullah. Dan sungguh rugi orang-orang yang menolak sunnah Rasulullah, orang-orang yang meremehkan sunnah Rasulullah, dan orang-orang yang tiada mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, tidak lupa di kesempatan siang yang penuh berkah ini, saya mengajak diri saya serta jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang gampang untuk bertaubat. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa hati-hati, jangan sampai mengundang murka Allah, jangan sampai mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Sebagai seorang muslim yang tentu punya banyak kekurangan, kelalaian, punya banyak dosa, punya banyak kesalahan, kita semua tentu bahagia kalau didoakan oleh orang lain. Seandainya saudara kita mendoakan kebaikan untuk kita, tentu kita gembira. Apalagi kalau yang mendoakan kita adalah orang yang terkenal soleh, orang yang terkenal mustajabud dakwah, doanya dikabulkan, makbul. Tentu kalau kita didoakan, alangkah ademnya dan bahagianya hati kita. Dan yang lebih membahagiakan lagi, andai ada makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, doa-doanya pasti dikabulkan, permintaannya pasti diwujudkan oleh Allah mendoakan kita, yaitu malaikat. Alangkah beruntungnya kita kalau kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan siang hari ini marilah bersama-sama kita sedikit membahas masalah ini. Ada beberapa orang, mungkin tidak semuanya, tapi yang akan kita bahas yang praktis, yang mudah, mampu kita jangkau, gampang untuk kita dapatkan, yaitu orang-orang yang mendapatkan doa-doa makbulnya para malaikat. Doa para malaikat sudah pasti dikabulkan. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau menyebutkan, doa'ul malaikati mustajabun, doanya para malaikat pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah maka Al-Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari beliau menjelaskan, "Wa man kana katsirud dzunub," barang siapa yang merasa banyak dosa, "wa arada ayyahutallahu khotoyahu anhu, dan kemudian dia ingin dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yukthir mulazamata makani musallahu, maka hendaklah dia tetap berada di tempat sholatnya, jangan pindah kemana-mana, jangan buru-buru bergeser, jangan buru-buru pulang. Dalam rangka fal yaghtanim du'a malaikah, memanfaatkan doanya malaikat. Wa istighfarihi, dan juga istighfarnya para malaikat. Fa innahu marjuun ijabatuhu, karena doa dan istighfarnya malaikat sangat kita harapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa manusia yang dikabarkan oleh Rasulullah akan mendapat doanya malaikat. Yang pertama adalah orang-orang yang berinfak. Maka beruntunglah kita kalau sempat-sempatnya kita, apalagi di masa-masa pandemi seperti hari ini, di saat manusia banyak membutuhkan, kita termasuk orang-orang yang berinfak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani." Setiap matahari terbit, maka dua malaikat turun dari langit. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah orang-orang yang infak itu ganti yang lebih baik. Dan malaikat yang satunya mendoakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah untuk orang-orang pelit itu, buatlah hartanya menjadi habis. Ma'asyiral muslimin, beruntung sekali kalau setiap hari kita masih berpikir, saya hari ini akan infak apa? Saya hari ini infak berapa? Saya hari ini mau infak di mana? Saya mau hari ini mau memberi siapa? Alangkah beruntungnya kalau kita termasuk orang yang setiap hari memikirkan infak. Karena kita akan mendapatkan doanya malaikat. Paling tidak doa malaikat itu adalah agar harta kita terus berganti. Yang ada di tangan kita, kita lepaskan, kita berikan, Allah ganti yang lebih baik. Kita lepaskan lagi, diganti oleh Allah yang lebih baik. Doa malaikat pasti dikabulkan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang beruntung mendapat doanya malaikat, yaitu orang-orang yang berada di saf awal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat benar-benar Allah memberikan rahmat dan para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di saf yang pertama. Maka dari itulah mari bersama-sama kita memperbanyak hadir di saf awal dalam sholat-sholat wajib kita. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Sangat mudah, sangat gampang. Apalagi melihat umat Islam yang banyak tidak menyadari ada apa di saf pertama. Maka kita lihat saf pertama seringkali kosong, tidak terisi. Maka kita yang sadar ingin didoakan malaikat, cepat-cepat di saf yang pertama. Hanya diam min ghairi ta'ab, tanpa perlu lelah, tapi kita tetap mendapatkan doa-doa, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, kita akan diampuni dosanya dan kita akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah doa malaikat untuk orang-orang yang berada di saf awal. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang-orang yang menunggu sholat, baik itu menunggu datangnya imam sampai akhirnya sholat berjamaah, maupun setelah sholat dia tetap menunggu sampai selesai zikir. Selama dia diam di tempat sholatnya, innallaha wa malaikatahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya dan malaikat akan terus mendoakan manusia-manusia, madama fi musallahu, selama dia masih tetap berada di tempat dia sholat. Maka kalau kita merasa banyak dosa, kita merasa punya banyak kesalahan, maka perbanyaklah duduk menunggu datangnya imam, bersabar. Rasul mengingatkan kita, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Sungguh pahala orang yang menunggu sholat itu seperti pahala orang yang hendak menyongsong musuh, artinya seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Masya Allah, pahala yang sangat besar menunggu kedatangan imam. Dari sinilah makanya Syekh Abdul Karim Al-Khudair beliau mengingatkan, orang zaman sekarang banyak yang enggak sabaran, imam datang telat sedikit saja kadang sudah pada jengkel, dongkol. Padahal dia menunggu imam itu statusnya sedang didoakan oleh malaikat. Alangkah indahnya seandainya kita menetapi tempat duduk kita, menunggu kedatangan imam yang mungkin datangnya agak lama, maka doa malaikat yang kita dapat semakin banyak dan semakin banyak. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Kemudian setelah sholat, jangan kemana-mana, jangan buru-buru pulang jika memang tidak mendesak. Berzikirlah, tuntaskanlah zikir setelah sholat. Selain mendapat keutamaan zikir, didoakan malaikat, dimohonkan ampun oleh malaikat. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Orang-orang yang akan mendapatkan doa malaikat juga yaitu orang-orang yang mengisi shof-shof yang kosong. Kadang kita melihat orang-orang sangat tidak semangat mengisi shof pertama. Shof pertama diisi, dilanjutkan langsung shof ketiga, langsung shof keempat. Bahkan ada yang suka duduk di belakang. Maka siapa innallaha wa malaikatahu la yusalluna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dan para malaikat akan mendoakan. Siapa itu alladzina yasiluna shufuf, yaitu orang-orang yang menyambung shaf, orang-orang yang tidak membiarkan ada shaf kosong. Wa man sadda furjatan rafa'ahullahu biha darajatan, siapa yang mengisi shaf kosong maka Allah akan angkat derajatnya satu derajat di akhirat nanti. Silakan kita semuanya untuk berdisiplin membuat shaf yang rapi, shaf yang indah. Allah sangat suka dengan barisan-barisan yang bagus. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang didoakan malaikat itu adalah yaitu orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Man zara akan lahu maridon, barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Man ada maridon, barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Au zara lahu akun, atau mengunjungi rumah saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat, malaikat itu akan berdoa. Tibta wa taba mamsyaka, sungguh indah yang kamu lakukan. Sungguh jalanmu tadi jalan yang penuh dengan kebaikan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kamu nanti akan termasuk orang-orang yang menghuni surga. Ma'asyiral muslimin, menjenguk orang sakit pahalanya sangat besar. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, mari kita lakukan. Selama kita masih mampu, maka kita lakukan. Kalau mungkin hari ini tidak mungkin kita lakukan, maka paling tidak kita menyapa, kita bertanya, kita peduli. Itu paling tidak bagian dari menjenguk orang sakit di masa pandemi seperti hari ini. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang didoakan malaikat adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, karena Allah suka dengan perbaikan. Siapapun yang mengajarkan kebaikan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati hatta namlatu fi juhriha wa hatal hutu fi jawfil ma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Para malaikat, penduduk langit, kemudian termasuk semut-semut yang ada di lubangnya, termasuk ikan-ikan paus yang ada di lautan, akan mendoakan ala muallimin nas al khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka silakan orang lain diajari, anak-anak kecil diajari kebaikan. Kita ajari baca surat Al-Fatihah, kita ajari baca surat Al-Ikhlas. Selama kita mengajari orang, maka kita didoakan oleh malaikat. Kita akan mendapat doanya malaikat. Wa innal alima la yastaghfiru lahu, sungguh orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu akan didoakan oleh malaikat, oleh penduduk langit, kemudian akan didoakan oleh semut-semut, dan akan didoakan oleh apapun yang ada di bumi, termasuk ikan paus yang ada di lautan, akan mendoakan kebaikan. Karena dengan kebaikan itulah kita bisa memperbaiki dunia, kita bisa membuat dunia ini dipenuhi keadilan dan juga keberkahan. Maka dari itulah siapapun yang mengajarkan kebaikan, maka Allah ridho, para malaikat pun ikut senang, penduduk langit bumi ikut senang, bahkan hewan-hewan pun ikut senang. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Mari kita mengajarkan kebaikan semampu kita. Yang mampu mengajarkan ikra, ajarkan ikra. Yang mampu untuk mengajarkan membaca tulis, ajarkan baca tulis. Yang mampu mengajarkan ilmu-ilmu mungkin barangkali ilmu dagang, ajarkan apapun yang baik, apapun yang bermanfaat, maka orang yang sedang mengajar akan didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi termasuk malaikat. Kemudian yang selanjutnya, orang yang didoakan malaikat itu ma'asyiral muslimin, yaitu orang yang mendoakan saudaranya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, doaul mar'i li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Sungguh doa orang mukmin, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inda ra'sihi malakun muwakkal, di hadapannya ada malaikat yang akan berdoa. Amin walaka bimitslin. Kalau kita mendoakan untuk saudara kita, ya Allah bantulah saudaraku melunasi hutang-hutangnya. Ya Allah bantulah saudaraku melawan penyakitnya. Ya Allah berikan kemudahan untuk saudara-saudaraku yang sedang merintis usaha. Maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimitslin. Amin, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu ucapkan. Saat kita mendoakan orang sehat, sama dengan mendoakan kita. Mendoakan orang lain agar mereka bebas dari hutang, sama dengan mendoakan diri kita. Saat kita mendoakan orang lain agar mereka bebas dari musibah, sama dengan keselamatan untuk kita. Dan masih banyak lagi yang lain. Alangkah mudahnya cara kita mendapatkan doa-doa kebaikan ini. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kemudian orang yang akan mendapatkan doanya malaikat yang selanjutnya adalah orang yang sebelum tidur berwudu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW menyampaikan, man tatahhara, barang siapa yang bersuci sebelum tidur, maka Allah akan kirimkan satu malaikat untuk menjaganya. Ketika dia membalik-balikkan badan saat sedang tidur, atau artinya saat dia sedang tertidur pulas tidak sadar, maka malaikat akan berdoa, Allahumma ghafir li fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah orang ini yang sedang tidur karena dia tidur dalam keadaan suci. Alangkah nikmatnya seandainya tidur kita menghapus dosa-dosa. Alangkah bahagianya kita kalau tidur kita ternyata meningkatkan derajat kita, yaitu dengan cara berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza awaita ila firasyika fatawaddu wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu mau tidur, maka wudulah seperti kamu hendak salat. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Inilah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Marilah kita mengambil bagian. Kita ambil 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan kemampuan kita, agar kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Kita ini seringkali untuk berdoa kita ini malas. Untuk mohon kepada Allah ogah-ogahan. Kalaupun kadang berdoa, dalam doa pun kita tidak serius, dengan hati yang lalai. Kadangkala pun kita ini sudah berdoa dengan sepenuh hati, namun keikhlasan pun masih tetap saja belum hadir dan kurang. Maka dari itulah, kalau seandainya ada yang mau berdoa untuk kita, ada yang mau mendoakan kebaikan untuk kita, tentu kita semuanya harus mencarinya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Satu dari sekian banyak makhluk Allah yang siap untuk mendoakan kebaikan untuk kita adalah malaikat. Dan cara mendapatkan doanya sangatlah mudah dan gampang. Wa innahu la yasirun liman yassarahullahu alaih. Sungguh itu semuanya mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Maka dari itulah, mari bersama-sama dengan penuh semangat kita raih doa-doa tersebut. Jangan sampai ada yang luput dari kita, karena sangat erat dan lekat dengan hidup kita. Jangan sampai kita orang yang terkesan tidak membutuhkan doa-doa kebaikan tersebut. Ingat ma'asyiral muslimin, satu doa saja dikabulkan, maka itu kebaikan yang sangat besar bagi kita semua. Apalagi kalau doa-doa itu semuanya dikabulkan Allah, tentu kita semuanya termasuk orang-orang yang pasti beruntung dan selamat di akhirat. Marilah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keimanan yang lengkap dan sempurna, dan juga kita semuanya terus dijaga dan dilindungi Allah dari wabah, mara bahaya dan juga musibah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhi al hajat. Allahumma adfa' 'anna al ghala والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء يا الله يا رب العالمين. اللهم جنبنا هذه الأوبئة يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.